Ini yang dikatakan sebagai majhul, rawi yang tidak dikenal. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, dengan sanad ini yang disebutkan oleh al-musannif dhaifkan oleh para ulama dikarenakan ada rawi yang majhul. Qala, kata Mu'adz bin Jabal, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajulin, suatu kali Rasulullah SAW melewati seseorang laki-laki, yaqul, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah, ya Allah, aku memohon kepadamu kesempurnaan nikmat. Itu permohonan orang-orang tadi. Qala, kata Rasul, hal tadri ma tamamul ni'mah, tahukah engkau apa kesempurnaan nikmat itu? Qal, kata Rasul, tamamun ni'mah dukhulul jannah wal fawzu minan nar. Kata Rasul, kesempurnaan nikmat itu ialah masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Thumma marra ala rajulin yaqul, kemudian Rasulullah SAW melewati orang lain lagi yang dia berdoa, Allahumma inni as'aluka sabr, Allahumma inni as'aluka sabr, ya Allah, aku memohon kepada kamu kesabaran. Qala, kata Rasul, qad sa'alta rabbakal bala, kamu tadi memohon Rabbmu musibah, kamu telah meminta kepada Rabb kamu sebuah bala, sebuah musibah. Ya, ini ketika kamu berdoa, ya Allah, aku mohon kesabaran, itu maknanya apa? Minta bala, minta musibah, minta cobaan, cuman minta supaya sabar gitu. Fas'alhu al-afiyah, kata Rasul, maka mintalah kepada Allah al-afiyah, jangan semata-mata minta bala gitu. Jangan semata-mata sabar dari bala, tapi mintalah al-afiyah. Al-afiyah, keselamatan dari bala tadi. Keselamatan dari bala, dari musibah, dari fitnah, dari ujian, dari cobaan, dari penyakit. Jangan minta bala, mintalah afiyah, keselamatan dari bala. Wa marra 'ala rajulin yaqul, dan juga Rasulullah SAW melewati seseorang laki-laki yang lain yang dia berdoa, ya dzal jalali wal ikram, yang isinya menyanjung Allah, memuliakan Allah, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Qal, kata Rasul, sal, minta sekarang, minta sekarang. Artinya dia ketika itu masih memuji, masih menyanjung Allah SWT dengan sanjungan-sanjungan, dengan pujian-pujian yang baik. Setelah itu minta, minta, minta, kata Rasul. Yani sebelum memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dianjurkan untuk menyanjung, memuji-muji Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Sanjung, dipuji, disebutkan Asmaul Husna, nama-nama yang baik, sifat-sifat yang mulia bagi Allah Azza wa Jalla. Setelah itu baru meminta. Dan pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan hal ini, kita menyebut Asbabul Husna yang sesuai dengan permintaan, permintaan kita. Kita minta rezeki yang lapang, kita panggil ya Razzaq, ya Wahhab. Kita mohon rahmat dari Allah, kita memanggil ya Rahman, ya Rahim. Kita memohon ampunan, kita mengatakan ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli. Disebutkan sesuai dengan apa yang kita minta. Asmaul Husna disebutkan sesuai dengan apa yang kita minta. Baiklah, hadis itu dhaif, jadi tidak perlu diperpanjang pembahasannya. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Farwah قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث Anil Abbas bin Abdul Muttalib. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul radhiyallahu ta'ala anhu. Qultu, katanya Abbas, ya Rasulullah, allimni syai'an as'alullaha bihi. Ya Rasulullah, ajarilah aku sesuatu doa yang aku memohon Allah dengan itu. Faqala, maka Rasul mengatakan, ya Abbas, salillah al-afiyah. Wahai Abbas, mohonlah afiyah kepada Allah. Al-afiyah, keselamatan dari bala, musibah, bencana, penyakit yang terangkan tadi. Kata Abbas, thumma makastu qalila. Kemudian saya terdiam sesaat. Thumma jitu. Kemudian saya datang lagi kepada Rasul. Fakultu, saya tanya lagi, alimni syai'an as'alullaha bihi, ya Rasulullah, ajari aku sesuatu doa yang memohon kepada Allah dengan itu, wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasul menyatakan, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasul alaihi salatu wassalam, salillah al-afiyata fi dunya wal akhirah. Mohonlah kepada Allah al-afiyah dunia akhirat. Yang pertama cuma minta afiyah. Yang kedua, al-afiyah fi dunia wal akhirah. Meminta afiyah dunia akhirat. Al-afiyah fi dunia berarti memohon kepada Allah diselamatkan dari musibah-musibah, fitnah-fitnah, bencana-bencana, bala-bala, penyakit-penyakit duniawi. Kalau afiyah fil akhirah berarti memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari kengerian-kengerian akhirat nanti. Diselamatkan dari azab kufur, diselamatkan dari kondisi-kondisi yang mencekam, yang mengerikan di yaumul qiyamah nanti, dan khususnya diselamatkan dari api neraka. Sehingga doanya simpel tapi padat ya. Salillah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Sehingga dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada kamu al-afiyah di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam lafaz yang lain juga memohon afiyah pada agama kita. Al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kalau afiyah fi din, memohon afiyah pada agama kita, yakni kita memohon kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah menyelamatkan agama kita dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dari penyimpangan, dari kesesatan, dari bid'ah, dari syubhat, sehingga minta supaya agamanya lurus, istiqamah selalu. Al-afiyah fil ahl, fi ahli, fi mali, afiyah pada harta, diselamatkan hartanya dari mara bahaya dan kehancuran, dari tidak ada barokah. Afiyah pada anak-anak, supaya anak tadi diselamatkan dari mara bahaya, keluarga juga demikian diselamatkan dari mara bahaya. Wahadala. Tapi simpelnya satu, al-afiyah fi dunia, al-afiyah fil akhirah. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita pentingnya dan agungnya permohonan afiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat satu tetapi mengandung makna yang sangat luas. Barakallahu. Afiyah fi dunia, afiyah fil akhirah. Simple aja. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Sehingga mohon keselamatan dunia, mohon keselamatan akhirat. Singkat, padat, masya Allah. Diresapi, dihayati, dibaca, dilafalkan, dimohon kepada Allah Azza wa Jal. Insya Allah, Allah akan mengabulkannya untuk kita semuanya. Hadza wadh. Dengan demikian selesai pembahasan bab man syarat al-afiyah. Taib, untuk hadis Abbas bin Abdul Muthalib ini ada faedah yang lain yang bisa kita ambil, yaitu bolehnya kita datang kepada seseorang yang soleh untuk diajari doa. Lafadznya tolong diperhatikan baik-baik. Bolehnya kita datang kepada orang yang soleh untuk diajari sebuah doa. Doanya doa yang bagus, tidak ada unsur pelanggaran agama padanya, atau doa-doa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sekarang ini, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an datang kepada Rasulullah SAW minta diajari sebuah doa. Itu boleh, tidak ada masalah itu. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama ialah datang kepada orang soleh untuk minta doanya. Paham? Dia yang mendoakan kita. Datang ke orang soleh, datang kepada da'i wala ustaz wala habib wala kiai wala isyan. Datang mohon doanya. Nah gitu ya. Mohon doanya. Itu yang umum dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia ini, mohon doanya. Apa hukumnya ya? Apa hukumnya ini? Datang ke orang soleh minta doa. Dia ngobrol-ngobrol apa-apa segala macam sebelum pulang, mohon doanya pak. Ini hukumnya apa ini? Gimana Pak Arya? Apa hukumnya pak? Gak boleh? Gak tahu. Nah Pak Evan, ini dibahas panjang oleh para ulama una. Khulasanya Evan Afidina Azzaikumullah, Ada perincian Evan. Diperbolehkan hal yang semacam itu dengan persyaratan. Yang pertama, ayyakuna rajulu shaliha fi haqiqatil amr. Orang yang dia datangi itu memang orang yang soleh, betul-betul soleh gitu ya, Pak. Bukan dianggap soleh oleh orang lain padahal dia fajir, orang yang fasik. Tidak, betul-betul soleh orangnya. Soleh yang asli, bukan soleh yang palsu. Asli soleh orangnya, betul-betul ahli ibadah, taat ibadah kepada Allah Azza wa Jal, soleh. Ketentuan yang berikutnya, ayyakuna hayyan qadiran hadira. Orangnya tadi masih hidup. Hadir, ada di tempat. Qadir, dia mampu. Hidup, hadir, mampu. Kalau ternyata dia sudah mati, berarti datang ke kuburan orang soleh tadi minta doanya, ada syirik. Itu merupakan kesyirikan pada waktu itu. Syirik akbar. Sudah mati. Atau dia minta doa kepada orang soleh yang gak hadir. Dia di Surabaya. Atau dia sekarang di jojoran ini. Yang dimintai di ampel sana. Di ampel sana. Ini juga laya jus. Termasuk kesyirikan. Dikarenakan orang yang gak hadir. Wahai Syekh Fulan, wahai Kiai Fulan, wahai Habib Fulan, doakan saya. Dia di sini. Wah Habib, diampel sana. Adalah ya Yesus. Tidak boleh. Itu merupakan kesyirikan. Atau dia gak mampu. Tidak punya kemampuan untuk itu. Yang ngapain juga itu minta sama orang gak mampu. Ngerti gak mampu kok dimintai. Gak mungkin. Sehingga ketentuannya yang pertama orang yang soleh. Yang kedua dia orang yang masih hidup, hadir, ada di tempat, mampu. Ketentuan yang ketiga, barakallahu fikum, Allah yastarsila fi dhalik. Dia tidak diperbolehkan terus menerus keseringan berbuat demikian. Barakallahu fikum. Khawatirnya katanya para ulama, dia meyakini sesuatu pada orang soleh tadi, gitu. Doanya manjur, mustajab doa. Wa ini wa itu, dia kemudian punya i'tiqad yang aneh-aneh pada orang soleh tadi. Sehingga tidak boleh istirsal, tidak boleh terus-menerus, terkadang saja. Dan ingat, dia harus meyakini makbul tidaknya doa tersebut Allah Azza wa Jal yang mengurusinya, bukan orang soleh tadi. Ini baru boleh datang ke orang soleh minta doanya. Nah sekarang kalau ada orang datang ke antum, antum ngapain ya? Antum kasih apa dia doanya? Assalamualaikum. Kalau antum punya kemampuan untuk menjelaskan, sampaikan ilmunya kepada orang tadi. Dikasih rahmat bapak, kalau mau berdoa langsung saja kepada Allah Azza wa Jal. Langsung kepada Allah, Allah Maha Dekat mendengarkan semua doa hamba-hambanya. Langsung saja pak. Kalau langsung itu rasanya kurang marem, kurang pas. Ya bagusnya ya melalui pak ustaz ini, pak dai ini, insya Allah lebih mantap. Kita ini kan orang yang ya banyak dosanya lah, banyak salahnya. Pak ustaz ini kan insya Allah, insya Allah ya, luar biasa husnul khotimahnya. Dikiranya kita orang semi-semi malaikat aja ya. Ya pada baru saya, pada sama-sama banyak salahnya pada. Tapi itu namanya manusia. Yang itu namanya masyarakat. Al-Muhim itu menerangkan kepada dia ilmunya, apa persyaratannya. Setelah itu anda memberikan doa kepada dia, anda doakan kebaikan untuk dia. Allahumma, Allahumma barik lahu. Misalkan Allah, ya Allah berkahi dia. Allah barik lahu fi amwalihi wa auladih. Berkahi dia pada anaknya, pada hartanya. Atau anda mendoakan maghfirah, Allah maghfirah lahu. Ya Allah ampunilah dia. Allahumma tsabbit qalbah wa tahhir. Allahumma tsabbit qalbah, lakukan hatinya. Al-Muhim doa-doa yang bagus untuk kemaslahatan dia. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan mohon doa kepada orang lain dengan perincian-perincian tadi. Paham ya? Sehingga bedakan antara datang kepada orang soleh minta diajari doa. Ada masalah minta diajari. Tinggal dikasih doa, ini doanya. Dia melafalkan sendiri gitu ya. Orang itu yang berdoa sendiri kepada Allah Azza wa Jal, cuman minta diajari lafaz doanya itu kayak apa. Sementara yang kedua, datang kepada orang soleh minta doa dari dia. Orang soleh itu mendoakan dia, diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan tadi. Nah, barakallahu fikum. Halo. Bab yang berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man kariha ad-du'a bil bala. Bab seseorang yang membenci doa minta bala. Bab seseorang yang membenci, memakruhkan, tidak menyukai doa minta bala. Tapi ini karena fitnah azzaikumullah yang menerangkan kepada kita, doa minta bala, doa minta musibah, sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam, dikecam dalam Islam, dibenci dalam Islam. Barakallahu fikum. Ilah yang zahirah, alasan yang paling nampak dalam pelarangan ini ialah dikarenakan bisa jadi dia tidak mampu untuk menanggung atau untuk menjalani balak tadi. Dia minta, ya Allah kasih aku balak. Masya Allah. Kayak kuat banget gitu ya. Ternyata dikasih balak, tidak bisa bersikap dengan sikap yang tepat. Malah justru dia berkeluh kesah, ingkar takdir, teriak-teriak dan segala macamnya, stres. Salah siapa? Sehingga dalam Islam tidak diperbolehkan minta balak, tidak boleh doa minta balak. Kita baca riwayatnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibnu Yunus qala haddatsana Abu Bakar bin Ayyash an Humayd bin Anas radhiyallahu taala anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu an annahu qala dia berkata qala rajulun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang laki-laki berkata berdoa di sisi Nabi. Ada Rasul sampingnya, dia berdoa. Isi doanya, Allahumma lam tu'tini malan fa tasaddaqa bih. Ya Allah, engkau tidak memberi aku harta yang dengan itu aku bisa bersedekah. Engkau enggak ngasih aku harta. Fabtalini bibala'in yakunu fihi ajr. Kalau begitu aku berilah aku bala yang dengan bala itu ada pahala bagi aku. Itu doanya, ikhwan. Ya Allah, engkau tidak pernah ngasih aku harta berlebih yang dengan itu aku bisa bersedekah. Ya Allah, beri aku bala, beri aku musibah yang di situ ada pahala bagi aku. Minta pahala ya, luar biasa ini. Nah, secara zahir ini nampaknya hadza rajul miskin, ya, ini orang miskin, kiri gitu ya. Kok suwe gak punya harta lebih. Kapan sedekahnya? Jadi minta pahala, Allahumma sholli. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah la tutiqu. Subhanallah, kamu enggak bakal sanggup. Kamu enggak bakal mampu menanggungnya. La tutiqu. Kamu enggak bakal sanggup. Ala qulta, kenapa kamu enggak mengatakan, kenapa kamu enggak berdoa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikasih solusi. Doa yang sangat masyhur, doa sapu jagat ini ya. Kenapa kamu tidak mengatakan, kenapa kamu tidak berdoa? Ya Allah, berikan kepada aku di dunia ini kebaikan-kebaikannya, di akhirat nanti kebaikan-kebaikannya, dan selamatkan aku, jagalah aku dari azab neraka. Kenapa kamu minta ini? Kalau minta ini kan bagus. Dia meminta semua kebaikan-kebaikan duniawi, semua kebaikan-kebaikan ukhrawi, dan minta diselamatkan dari api neraka. Kok minta balak? Allahul musta'an. Ini hadis sahih. Barakallahu fikum, dan sangat jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan dia. Kalimat subhanallah itu pengingkaran. La tutiqu, subhanallah, kamu enggak bakal mampu. Menunjukkan tidak boleh dan sangat dibenci doa minta balak, apapun model balaknya. Barakallahu fikum, masya Allah, selama ini sehat walafiat, bugar fisiknya itu, gak pernah sakit. Kadang mulai muncul pikiran-pikiran agak sedikit nyeleneh. Ya, sehat terus ya, gak pernah sakit ini. Doa dia, ya Allah, beri aku sakit. Pengen nyoba ya apa sih rasanya sakit. Siapa tahu bisa sabar berpahala banyak gitu. Enggak boleh. Bisa jadi engkau berdoa demikian, Allah kasih kamu sakit, kamu enggak bisa menanggungnya. La tutiqu. Sakit sekali aja, langsung rasanya luar biasa. Namanya keluh kesahnya, kemudian umpatan-umpatannya, keluhan-keluhannya. Jangan. Apapun bentuk balaknya, jangan minta balak kepada Allah. Jangan doa minta balak, tapi berdoalah untuk selamat dari balak al-afiyah tadi. Dan doalah minta kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat, dan diselamatkan dari azab neraka. Hadis yang berikutnya lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Yunus. Yang tadi. Qala haddatsana Zuhair. Qala haddatsana Humayd an Anas qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dakhala, masuk, yakni Rasul masuk. Qultu li Humaid, kata Zuhair, saya tanya kepada Humaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang masuk? Qala na'am, ya, Nabi yang masuk. Dakhala ala rajulin, Rasul alaihi salatu wasallam pernah masuk menemui seseorang. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ada rajula, Rasul menjenguk seseorang yang sedang sakit. Qad jahida minal marad, dia betul-betul sudah kritis dari penyakitnya. Maradun jahid, itu marad yang kritis, sudah sangat kritis, sangat lemah dengan penyakitnya, dia sangat lemah, sangat kritis, sangat kurus badannya. Dikatakan faka'annahu farakhun mantuf, seolah-olah anak burung yang rambutnya itu botak semua. Farah itu anak burung, mantuf yang dicabuti burung, dicabuti bulu-bulunya. Jadi bayangkan anak burung yang masih kecil, namanya apa ya Pak? Cindili manuk kan gitu ya. Nah, ya, cindilnya manuk yang enggak ada bulunya itu. Masih merah cilik, kurus. Ya Allah. Farahul mantuf. Qala, itu orang bertanya, berkata kepada Rasul, "Ud'ullah bagaimana?" Qala, Rasul mengatakan, bukan. Qala, Rasul bersabda kepada dia, "Ud'ullah bi syai'." Kata Rasul, berdoalah kepada Allah meminta sesuatu kebaikan untuk kamu. Au salhu, atau kata Rasul, salhu, minta kepada Allah, mohon kepada Allah sesuatu. Itu kata Rasul, memerintahkan orang tadi untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan dia yang kondisinya seperti itu. Faja'ala yaqul, ternyata itu orang berdoa, Allahumma ma anta mu'adzibi bihi fil akhirah fa'ajilhu fid dunya. Masya Allah ya Allah, mantang ya. Allahumma ya Allah, ma anta mu'adzibi bihi fil akhirah, apa saja yang engkau hendak mengadab aku di akhirat nanti, apa saja yang engkau hendak mengadab aku dengannya di akhirat nanti, fa'ajilhu fid dunya, segerakan saja di dunia ini. Oh nantang, sudah kayak cindil manuk, barakallahu fikum, lemahnya kayak begitu, ternyata nantang, minta supaya azab di akhirat nanti disegerakan di dunia. Jadi apa ini orang? Qala, kata Rasulullah, subhanallah, subhanallah, la tastati'u, la tastati'u, kamu tidak bakal mampu, kamu tidak bakal mampu. Kata Rasul, ala qulta, kenapa kamu sudah berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kamu enggak doa seperti ini? Ya Allah, beri kepada aku kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamatkan aku dari neraka. Kenapa kamu enggak doa seperti ini? Kok malah nantang doanya, minta disegerakan azabnya. Katanya sang rawi, wada'ahu. Akhirnya orang itu berdoa dengan doa tadi. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, da'alahu, Rasul mendoakan kesembuhan untuk laki-laki tadi. Ini dua riwayat ya ikhwan. Fasyafahu Allahu azza wa jal, maka Allah pun menyembuhkan orang tadi. Dengan lafaz yang pertama, fada'ahu, wada'a, itu orang berdoa dengan doa tadi, itu menunjukkan kepada kita doa Allahumma atina wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu bisa kita lafalkan tatkala kita sakit, termasuk minta kesembuhan dari penyakit, termasuk hasanatun fid dunya, kebaikan-kebaikan dunia dalam bentuk kesehatan jasmani. Jadi yang lagi sakit seperti itu, yang kayak cedir banget tadi ya Pak, nah, doa dulu, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Allahumma shfi maradi, ya Allah sembuhkan penyakit. Dengan riwayat yang ini akibat doa tersebut, doa yang manjur insyaallah untuk penyakit ya antaranya. Tapi dengan lafaz yang kedua, da'alahu, rasul yang mendoakan kebaikan untuknya, ya itu dikarenakan rasulnya ya kan, doanya rasul makbul mustajab untuk orang tadi. Barakallahu fikum. Intinya juga sangat jelas, ini hampir sama dengan riwayat yang sebelumnya, cuma di sini dirinci keadaan orang tadi, menjelaskan kepada kita barakallahu fikum tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan dan sangat dibenci sekali berdoa minta bala, berdoa minta bala barakallahu fikum, apalagi berdoa minta azab disegerakan, ini lebih parah lagi. Adalah ya Yesus, adalah la yajuz barakallahu fikum. Sehingga yang dianjurkan ya Pak, berdoa dengan al-afiyah, minta keselamatan dari semua bala dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini ya ikhwan, ialah yang pertama, orang yang sakit keras, orang yang mariup dengan kritis yang keras, itu pada umumnya mengeluh. Kecuali orang yang betul-betul memiliki iman yang sangat kuat kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Punya kesabaran yang sangat tebal yang membaca. Umumnya mengeluh. Kalau sakitnya betul-betul jahid, syedid, sakitnya sudah sangat kritis dan sangat parah. Bahkan sebagian pihak, contoh dalam riwayat ini, bahkan sebagian pihak merasakan semacam kayak putus asa gitu. Yang semacam ini la yajuz, enggak diperbolehkan barakallahu fikum. Sehingga diupayakan sekeras apapun penyakit yang kita rasakan, jangan sampai berkeluh kesah, jangan sampai putus asa, tebalkan kesabaran, ditambah lagi dengan keridhaan dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla dan istiqamah ya. Diyakini bahwasanya penyakit itu akan membawa kebaikan untuk kita, itu penyakit akan bisa menghapuskan dosa kita dan yang semisalnya. Faedah lain yang kedua yang bisa kita ambil di sini ialah anjuran memperbanyak doa ketika dia sedang sakit. Artinya orang yang sedang sakit itu barakallahu fikum, seringkalinya hatinya mudah ternyuk, hatinya mudah patah gitu. Orang lagi sakit, di saat yang semacam itu dianjurkan sangat untuk memperbanyak doa, doa-doa kebaikan untuknya, doa kesembuhan untuknya. Jangan doa nantang, tapi doa kesembuhan untuknya. Ini yang disebutkan sama Rasul, udu'ullah bisyai salillah, mohon kepada Allah, doa kepada Allah lagi sakit. Nah, lagi keadaannya masya Allah luar biasa, dia menahan sakit yang sangat luar biasa dalam kondisi yang semacam itu, dengan kelemahan dia, dengan kondisinya yang sudah sangat-sangat patah, sangat-sangat hancur. Di saat semacam itulah saat-saat yang sangat tepat berdoa kepada Allah, dikarenakan doanya itu betul-betul diiringi dengan hati yang patah, hati yang hancur, hati yang lemah, betul-betul merasakan perlunya kita, butuhnya kita kepada Allah Azza wa Jal. Itu lebih makbul doanya. Penghayatannya beda, persatanya beda dengan orang yang doa dalam keadaan sehat. Harapkan doa, ya Allah beri kesembuhan ya Allah. Dan ini hanya orang beriman saja yang mampu berbuat demikian. Nah, sakit tapi bisa berdoa, itu mukmin ya. Yang nggak mukmin apa kalau bisa? Paling pol ngerang-ngerang tok, bengak-bengok tok, ah, gitu ya. Aduh, aduh, aduh. Istighfar pak. Aduh. Pak istighfar pak. Ah. Allah Ustaz. Itu orang nggak punya iman ya. Tapi yang imannya kuat, yang masya Allah begitu, dia bisa menahan sakitnya dan justru dimanfaatkan memperbanyak berdoa kepada Allah. Doa untuk kesembuhan dirinya, bahkan juga doa untuk kebaikan semuanya, kebaikan dia, anaknya, istrinya, semuanya. Barakallahu fikum. Manfaatkan baik-baik. Nah, faedah yang lain yang bisa kita ambil barakallahu fikum ialah di antara uslub dakwah Nabi, di antara uslub dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan ini merupakan bab afdaliyah, bab yang sangat mulia, tatkala beliau mengingkari sesuatu, melarang umatnya dari sesuatu, beliau selalu memberi solusi. Tidak semata-mata melarang. Jangan. Tidak boleh. Kamu tidak sanggup. Diam setelah itu. Tidak. Dalam sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat, ketika Rasul SAW melarang para sahabatnya dari sebuah tindakan, seringkalinya Rasul memberikan solusinya. Contohnya ini sekarang. Ah, subhanallah. Kamu apakah sanggup dengan doa semacam itu? Doa mohon balak kepada Allah, apakah sanggup? Kemudian dikasih solusi. Kenapa enggak doa yang ini saja? Solusinya doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Contoh yang lain terkait dengan bab salat. Dalam bab tasyahud ya ikhwan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim, dulu kata Abdullah bin Mas'ud, kita kalau salat kita mengatakan assalamu ala Allah. Dulu para sahabat. Assalamu ala Allah. Jadi bukan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu atau alaihi fadilahi salihin. Tidak, assalamu ala Allah. Salam sejahtera untuk Allah. Semoga Allah selamat dari ini semuanya. Alallah ya. Ditakul Rasulullah. La takulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam. Kalian jangan mengucapkan assalamu ala Allah karena Allah itu salam. Allah punya nama assalam. Zat yang selamat dari semua kaiban-kaiban dan segala macamnya. Sudah. Tidak usah kamu mendoakan Allah Azza wa Jalla. Ini dicegah. Itu ucapan yang keliru. Namanya larangan. Setelah itu Rasul memberikan solusi supaya para sahabat mengucapkan tasyahud yang ma'ruf itu tadi. Walakin qulu attahiyatu lillah wa salawatu wa tayyiba ila akhirih. Diajarkan oleh Rasul doa tahiyat, doa tasyahud yang biasa kita baca. Itu merupakan tasyahudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Solusi. Jadi kalau mengatakan, jangan mengatakan demikian. Dah setelah itu orang bingung. Nah kalau enggak boleh, boleh apa? Pokoknya jangan. Ya kita kepengin mengamalkan sesuatu, pokoknya enggak boleh. Nah, ini hikmahnya kurang afdal. Dikatakan afdal, bukan persyaratan. Afdal. Afdalnya bagi sang dai ketika dia mencegah sesuatu dikasih solusi. Barakallahu'alaikum. Supaya orang tadi memiliki pilihan. Yang ini enggak boleh, tapi yang ini boleh. Sehingga dia bisa mengamalkan apa yang diinginkan sesuai dengan bimbingan Islam yang ada yang dibenarkan. Tapi ingat, bukan persyaratan. Itu afdhal. Bisa jadi kita melarang kemungkaran, kita nahi mungkar di tengah-tengah umat ini, tapi tidak mungkin dikasih solusi. Mungkin itu. Dan banyak contohnya. Mau contoh? Kita memberikan nahi mungkar, melarang orang untuk kerja di bank. Misalkan begitu. Itu hukumnya haram. Itu merupakan lembaga ribawi dan segala macamnya. Disebutkan banyak. Ini punya perusahaan untuk menampung mereka. Anda punya solusi untuk pekerjaan mereka berikutnya? Keluar kemana begitu? Ini solusi? Punya tak? Loh, Pak Dima saya punya tak? Tak punya. Maksudnya semata-mata seorang dai, bukan bos perusahaan. Kalau antum bos perusahaan, jangan kita di bank. Sini. Saya tampung di karyawan saya. Tabel. Lalu saatnya tidak punya perusahaan, ngelarang orang dari pekerjaan yang haram, kan solusinya mana? yang nggak punya solusi. Dikatakan saya nggak punya perusahaan. Ya sudah, kalau itu saya nggak keluar. Loh, bukan. Nahi mungkar itu tidak harus ada solusi pengganti. Paham ya? Nahi mungkar. Yang namanya mungkar dilarang, dicegah. Ada solusi itu afdal. Solusi pengganti ya. Tidak ada, yang ada masalah tinggalkan. Kamu cari solusi pengganti yang terbaik dari kamu sendiri. Barakallahu fikum. Kita ngelarang orang jangan kerja di pabrik rokok Sampurna itu, misal, atau gudang garam itu, atau apa lagi? Pabrik rokok ya, Pak ya. Nah, itu karyawannya, buruhnya ribuan orang. Ya Pak ya. Nah terus antum bisa nyarikan penggantinya? Bisa? Ya enggak bisa. Kamu enggak memiliki kemampuan dan bekas macam itu. Tapi tetap yang namanya nahi mungkar. Bukan persyaratan dia harus mencarikan badil penggantinya. Ini harus dicamkan baik-baik. Sebab ada pemahaman yang menyimpang barakallahu fikum. Ini pemahamannya harakah. Tokohnya adalah Yusuf Al-Qardawi. Dia mempersyaratkan harus ada badil. Kalau kita mengingkari sebuah kemungkaran harus ada penggantinya. Kalau enggak, jangan diingkari. Repot. Kalau begitu modelnya terlalu banyak kemungkaran yang gak mungkin kita ingkari. Susah kita mencarikan penggantinya. Iya. Yang pegawai bank, pegawai pajak, rokok, segala macamnya berapa ya, Pak? Nah itu yang di doli itu. Allah lusan. Nah itu kan minta ganti itu. Iya Pak ya? Kayak gitu ya? Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketika mereka ditegur, mesti mengatakan, terus mau kemana saya Pak? Karena ujungnya duit ya, urusannya masalah duniawi. Terus gimana? Ya sudah keluar dulu, ini perkara dosa, ini perkara maksiat. Keluar dulu. Setelah itu dipikir masa-masa dan apa namanya dengan kepala dingin, solusi yang terbaik. Nah, kalau kemudian dilarang, tidak boleh. Selama tidak ada pengganti, tidak boleh kamu ingkari. Mati prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu ya kan. Mau ngomong apa? Mau mencegah? Ada pengganti apa enggak? Wah, enggak ada ya. Wis menang, rame-rame. Allahu musta'an. Nah, itu merupakan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat. Barakallahu fikum dari tokoh pergerakan semacam Yusuf Al-Qardawi. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Allah Ta'ala alam bil shawab. Adapun bab yang berikutnya insyaallah kita kaji pada perjumpaan yang berikutnya. Ada yang mau tanyakan ya, Pak? Saya sengaja ngasih waktu untuk pertanyaan. Ada mau tanya? Tidak ada. Bagaimana cara menyembuhkan dari penyakit was-was? Masya Allah, ini penyakit kronis ini ya. Kalau anda membaca penjelasan para ulama kita tentang al-muwaswisin, orang yang was-was ini, antum akan menyatakan haula'i majanin. Mereka tuh wong gendeng. Dengan was-wasnya itu betul-betul diseret kepada sebuah tindakan-tindakan yang hanya orang gak waras yang melakukannya. Saya bacakan dulu keterangannya para ulama ya, apa kan? Baru kasih obatnya. Itu namanya sok terapi. Bukan nuduh atau gendeng, bukan. Tapi tindakan was-was bisa menjerumuskan orang kepada tindakan-tindakan orang gila. Dalam bab wudu. Orang yang kena was-was dan kronis ya, bisa berjam-jam di tempat wudu untuk selalu mengulang wudunya. Berwudu. Udahlah, Masya Allah, bagus. Was-was. Tidak sah, ada yang kurang. Wudu lagi. Terus, wudu lagi. Wudu lagi, wudu lagi. Jam-jam mana ya, Pak? Nanti memandangnya, ini orang waras apa orang gak waras ini? Bahkan disebutkan oleh para ulama kita, orang yang kena was-was yang sangat kronis dalam perkara ini sampai pada tingkat memasukkan air dalam mata karena khawatir tidak sah. dibuka mata, dicuci sama air. Barakallah itu. Kira-kira akibatnya apa, Dok? Hah? Akibatnya apa kalau mata dicuci? Bisa buta? Hah? Bisa iritasi, bisa buta kan ya? Kalau sering kan ya? Mengerikan ya. Sampai seperti itu. Dalam bab sholat. Tadi wudhunya jam-jaman. Sekarang mau sholat ini ya. Itu yang namanya mau takbir. Itu susahnya minta ampun. Allah. Gak gara. Ada lagi-lagi. Allah. Gak gara. Terus berulang-ulang gitu. Berulang-ulang. Pasti berhasil. Allahu Akbar. Dibatalkan lagi. Ada yang kurang pas. Terus begitu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Terlampau wudhu, sholat, ini, itu. Itu orang yang memandangnya, katanya para ulama, sampai bakal menduga, bakal mengira haulai majanin. Barakallahu'alaikum. Artinya kana bidina azakumullah, was-was itu tidak boleh dipelihara. Was-was itu harus dibuang dan dipatahkan. Udah ini kunci pertama. Kaidah pertama untuk menyembuhkan penyakit was-was. Jadi antum atau siapapun yang terkena penyakit semacam ini harus punya prinsip. Was-was saya harus diredam, jangan dipelihara. Itu penting. Seringkalinya barakallahu fikum ini orang mengalami yang lebih parah lagi ketika dia merasa enak gitu loh. Nah, membiarkan was-wasnya dia terbang mana-mana. Diiyakan gitu ya. Akhirnya semakin parah, semakin kronis. Sehingga langkah pertama, langsung patahkan was-was itu ketika kali pertama muncul. Patahkan. Barakallahu fikum. Jangan dipelihara. Yang kedua. Barakallahu fikum. Kaidah yang berikutnya. Ialah. Katakan tidak. Pada was-was. Itu mungkin bahasa yang lebih gaul gitu ya. Katakan tidak pada was-was. Kalau menggunakan kaidah para ulamanya kita ialah kita berpegang pada hukum asal. Contoh ya. Ini orang berwudu dengan wudu yang syar'i. Bagus. Dah semua anggota wudu dia terbasuh dengan baik. Muncul was-was. Ngerasa wudumu tadi ada yang kurang, gini. Bahasa gaulnya, katakan tidak untuk was-was. Tidak, sudah sah. Tidak sah. Terus perang batin seperti itu ya Pak. Dia mengatakan tidak sah, kamu mengatakan tidak, sudah sah. Tidak, sudah sah, terus begitu. Tidak, sah, begitu. Dilawan. Itu bahasa gaulnya seperti itu. Bahasanya para ulama menggunakan kembali pada kaidah asal. Kalau kita sudah berwudu dengan wudu yang syar'i, itu hukum asalnya suci, tidak berhadas sampai betul-betul Anda berhadas dengan hadas yang meyakinkan. Ima Anda buang angin atau buang air besar kecil seperti misalnya. Paham ini? Paham itu apa? Nah, ini harus. Itu melengkapi yang pertama tadi. Kalau langkah yang seperti ini antum coba dari mulai awal, antum pertahankan dan bersabar, insya Allah tidak betah di was-was. Tidak betah di was-was. Akan semakin patah. Dan membutuhkan azam yang sangat kuat. Dan juga banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, semoga diselamatkan dari penyakit was-was ini. Intinya harus dikatakan tidak. Kunci yang paling inti pula adalah ilmu ya kawan. Harus dengan ilmu syar'i. Ilmu itulah yang membimbing kita kepada yang benar. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam yusawab. Itu yang namanya was-was. Tapi kalau yang itu maukan dengan was-was, yakni khauf, rasa takut. Rasa takut, was-was gitu. Malam-malam keluar sendiri was-was. Takut maksudnya apa? Ya dirinci. Kamu takut sama siapa? Kau takutnya kepada Allah Azza wa Jal, perkara yang bagus, perkara ibadah kepadanya. Kalau kamu takut dengan bayang-bayang kamu sendiri, kamu penakut itu. Itu perlu dilatih itu ya kan. Ini memangnya beda lagi. Jadi dimaukan oleh para ulama dengan was-was itu yang saya terangkan tadi di awal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jalan. Belum. Ada lagi yang lain? Gimana? Masya Allah. Ya kira-kira didoakan apa enggak? Kalau kondisinya dan keadaannya betul-betul seperti yang digambarkan, ada yang zalim, ada yang mazlum terzalimi, itu sangat mengerikan sekali. Da'watul mazlum mustajabah, doanya orang yang terzalimi itu makbul. Rasul mengatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dari doanya orang yang terzalimi sebab tidak ada hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Langsung tembus. Nah itu harus dipikir-pikir betul itu. Apakah orang yang zalim tadi memang layak didoakan keburukan atau tidak? Ya, yang tahu yang terzalimi tadi, sehingga dia berpikir bukan dengan emosi, dia berpikir dengan ilmiah begitu. Ini layak tidak dia didoakan dengan doa keburukan? Kalau layak, doakan dengan doa keburukan. Kalau tidak, doakan dengan doa kebaikan. Siapa tahu dia bisa berubah menjadi orang yang tidak zalim lagi. Ya, tergantung orangnya masing-masing. Tergantung siapa yang zalim tadi, keadaannya masing-masing. Itu dikembalikan kepada yang terzalimi, yang mungkin tahu betul bagaimana keadaan al-zalim tadi. Ini dimasukkan dalam pembahasan terkait dengan memaafkan orang lain. Orang yang zalim kepada kita dimaafkan atau tidak, itu dirinci kata para ulama. Tergantung orangnya. Ada kalanya orang itu kalau dimaafkan tambah menjadi jadi, tambah parah. Jangan dimaafkan. Atau dia dimaafkan langsung berubah baik dia, maka dimaafkan. Itu disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sehingga tergantung bagaimana keadaan orang tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jam setengah enam, ikhwan, sudah menjelang maghrib. Saya kira cukup sekian. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.